ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, kita pindah kepada ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga adalah firman Allah Ta'ala wa qawluhu ta'ala ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Al-ayah. Mereka menjadikan ahbarahum. Mereka menjadikan habar-habar mereka. Iya. Habar itu artinya ulama mereka, alim mereka. Waruhbanahum. Dan rahib-rahib mereka. Ruhban jamak dari rahib. Artinya ahli ibadah mereka. Ahli ibadah. Arbaban min dunillah. Sebagai rab-rab selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Al-ayah. Al-ayah kalau dilanjutkan ayatnya, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Padahal mereka tidaklah diperintah kecuali untuk beribadah kepada sesembahan yang maha satu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, maha suci Allah dari segala kesyirikan yang mereka lakukan. Di dalam ayat ini dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, beliau ingin menjelaskan tentang mana tauhid juga dan mana syahadat la ilaha illallah. Iya. Dari sisi mana pendalilannya? Baik, kita detailkan dulu ayatnya. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum. Mereka menjadikan. Iya. Mereka menjadikan para ulama mereka dan ahli ibadah mereka arbaban sebagai rob-rob. Ini ayat terkait kepada ahlul kitab ya. Mereka menjadikan ahbarahum dan ruhbanahum arbaban. Arbaban di sini artinya apa? Kalau arbaban, arbab jamak dari apa? Jamak dari rob. Iya. Tapi maksudnya di sini rob, ya, orang-orang yang mensyariatkan bagi mereka, mentasyri bagi mereka, menghalalkan dan mengharamkan. Iya. Menghalalkan dan mengharamkan. Kenapa disebutkan bahwa tasyri mengakui hamba sebagai orang yang mensyariatkan, itu artinya menjadikannya sebagai rob? Karena tasyri itu dari kekhususan ar-rab, kekhususan Allah. Jelas ya? Karena dialah Allah yang mensyariatkan, dialah Allah yang menetapkan mana yang halal dan mana yang haram. Iya. Jadi tatkala orang-orang Yahudi ini menjadikan rahib-rahib mereka dan habar-habar mereka sebagai orang-orang yang mensyariatkan, mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, maka itulah letak kekafiran mereka, letak kesyirikan mereka. Jelas ya? Nah, karena itu ditegaskan pada kelanjutan ayat, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Iya, mereka itu hanya diperintah untuk beribadah kepada sesembahan yang maha satu. Iya, la ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Ini ayat luar biasa ya. Tegas menjelaskan makna tauhid, tegas menjelaskan makna la ilaha illallah, dan terang menjelaskan makna kesyirikan. Iya. Jadi ayat ini sisi pendalilan penulis, beliau ingin menjelaskan bahwa makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah mengesakan Allah dalam ketaatan. Iya. Adalah mengesakan Allah dalam ketaatan berupa penghalalan apa yang dihalalkan dan mengharamkan pengharaman terhadap apa yang dia haramkan. Jelas ya? Itu tauhid. Jadi kalau dia bertauhid kepada Allah, dia esakan Allah di dalam ketaatan. Dia hanya meyakini bahwa hanya Allah yang menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Dan dialah Allah yang bersendirian di dalam apa? Mensyariatkan. Dialah yang bersendirian dalam mensyariatkan. Iya. Baik. Jadi siapa yang mengangkat, menjadikan ada orang selain daripada Allah menghalalkan atau mengharamkan, iya. Apalagi kalau dia halalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, maka artinya dia telah berbuat apa? Dia telah berbuat kesyirikan. Dia telah berbuat kesyirikan. Jelas ya? Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha bin Maryam. Ini potongan dari ayat. Ini penjelasan tentang makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Bahwa orang yang bertauhid dan bersyahadat la ilaha illallah tidak seperti itu. Iya. Tidak seperti itu. Mereka hanya taat kepada Allah dalam penghalalan apa yang dihalalkan dan dalam pengharaman apa yang diharamkan. Dan ditegaskan pada kelanjutan ayat, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidak diperintah kecuali hanya beribadah kepada sembahan yang maha satu. Menunjukkan bahwa tauhid ya, adalah mengesakan Allah di dalam ketaatan. Pada penghalalan apa yang dihalalkan, pengharaman apa yang diharamkan. Kemudian ditegaskan, la ilaha illahu. Itulah la ilaha illallah. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Ini menunjukkan siapa yang perbuatan ahlul kitab ini menjadikan alim mereka dan menjadikan ahli ibadah mereka sebagai orang-orang yang mensyariatkan, itu adalah apa? Perbuatan kesyirikan. Iya. Baik. Jelas ya? Jadi sini orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan alim mereka, rahib mereka, orang-orang yang mensyariatkan. Ini kesyirikan mereka satu bentuk. Ya. Mereka juga menjadikan Isa bin Maryam sebagai sesembahan yang diibadahi selain daripada Allah. Ini kesyirikan lain. Ya. Padahal perintahnya adalah mereka beribadah kepada sembahan yang maha satu saja. Hanya kepada Allah mereka beribadah. Baik, maka di dalam ayat ini dipetik beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwa makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah taat kepada Allah dalam penghalalan dan pengharaman. Yang kedua, siapa yang taat kepada makhluk dalam penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal, maka dia telah menjadikan makhluk itu sebagai tandingan bagi Allah. Dia telah berbuat kesyirikan. Dan terdapat di dalam ayat bantahan terhadap orang-orang Nasara tentang keyakinan mereka akan Nabi Isa. Iya. Dan yang sebenarnya bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat pensucian Allah dari segala bentuk kesyirikan. Iya. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kesyirikan. Baik. Ini mereka menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan. Iya. Baik, apa hukumnya akan hal tersebut? Ini dari sisi pembahasan tauhid ya. Walaupun pembahasan ini akan datang nanti, ada bab khusus oleh penulis. Iya. Tapi sekarang saya beri pertanyaan. Orang yang taat kepada selain Allah dalam menghalalkan apa yang diharamkan atau di dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, apa hukumnya? Hah? Syirik apa? Akbar atau asgar? Baik, diperhatikan. Ada rinciannya. Ya. Yang pertama, kalau dia ikuti orang-orang yang menghalalkan dan mengharamkan itu tadi selain daripada Allah. Iya. Dia ikuti hal tersebut di dalam mengganti hukum Allah. Iya. Dan dia yakini tentang halalnya yang haram itu tadi dan haramnya yang halal itu tadi, maka ini namanya kufrun akbar. Iya. Ini kekafiran besar atau syirik akbar. Kenapa? Apa alasannya? Jelas ya, karena dijadikan orang-orang itu pensyariat-pensyariat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mengadakan pensyariat-pensyariat tandingan bagi Allah, itu masuk ke syirik apa? Syirik akbar, jelas. Baik. Yang kedua, ya. Yang kedua, dia tetap mengimani tentang pengharaman terhadap apa yang haram, halal, terhadap apa yang halal, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia imani. Hanya saja dia taat kepada selain Allah dalam maksiat. Dia tahu ada yang menghalalkan apa yang diharamkan, tapi dia taati bukan karena dia yakini itu halal boleh. Tapi karena dia apa? Dia ikut saja. Dia yakini Allah yang memiliki hal tersebut. Dia taat dalam maksiat. Iya. Dia taat dalam maksiat. Maka ini hukumnya masuk ke dalam hukum apa? Pelaku dosa besar. Ya, mungkin dia masuk dalam ketaatan karena ada bentuk syubhat atau ada bentuk hawa nafsu. Maka ini masuknya ke dalam ahlul kabair. Ya, tapi dia di bawah tingkat syirik akbar. Tidak sampai ke tingkat syirik akbar. Baik, dipahami ini ya? Rincian hukumnya. Kemudian ayat yang keberapa? Ayat yang keempat. Wa qauluhu ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Al-ayat. Di antara manusia, ada yang menjadikan sembahan selain Allah sebagai tandingan-tandingan terhadapnya, yang mereka mencintai sembahan tersebut sebagaimana mencintai Allah. Ya. Baik, wa minan nasi, di antara manusia. Maksudnya ada sekelompok dari manusia. May yattakhidhu min dunillah, mereka menjadikan dari selain Allah. Min duni artinya min ghairillah. Ya. Andadan. Andadan jamak dari apa? Dari nit. Nit itu artinya apa? tandingan, syarikat, padanan, misalan, ya. Baik. Yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut. Nah, ini mahabbah di sini. Mereka mencintainya. Ya. Bagaimana jenis kecintaannya? Kahubbillah. Seperti kecintaannya kepada Allah. Nah, di sini kelihatan kesyirikannya atau tidak? Dari sisi mana kelihatan kesyirikannya? Dia setarakan selain Allah dengan Allah dalam hal apa? Dalam hal kecintaan. Ya, ingat ya definisi kesyirikan. Taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasa'isillah. Baik. Jadi kelihatan bentuk kesyirikannya. Ini dia samakan Allah di dalam al-mahabbah. Ya. Cinta itu ada tiga jenis cinta. Dan di sini di dalam ayat, cinta yang dimaksud adalah cinta yang mengharuskan dia merendah kepada siapa yang dia cintai dan tunduk padanya. Ini cinta ibadah namanya. Cinta ibadah. Iya. Bukan yang dimaksud cinta apa? Cinta tabiat. Iya. Bukan yang dimaksud cinta tabiat. Kalau cinta tabiat manusia, seorang cinta kepada anak dan seterusnya, itu biasa ya. Tapi ini cinta yang menyebabkan dia merendah, menundukkan diri. Ini cinta ibadah. Dan ini tidak boleh. Kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu pembahasan tentang apa namanya kecintaan. Ini juga sudah pernah berlalu ya di sebagian buku yang kita kaji, pernah berlalu di apa namanya sebagian pembahasan, dan akan datang lagi insyaallah taala oleh penulis rahimahullahu taala di dalam sebagian bab tentang masalah kecintaan ini. Ya, yang jelas mungkin secara umum cinta itu ada tiga. Ada namanya al-mahabbatu lillah, kecintaan karena Allah. Ya, ini tauhid namanya. Karena itu ikatan iman yang paling kuat al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah. Cinta yang kedua namanya kecintaan tabiat. Apa yang merupakan tabiat manusia. Ini tidak berbahaya ya. Cinta istri, anak, harta, negerinya, kampung halamannya, itu enggak ada masalah. Baik, yang ketiga kecintaan bersama Allah yang bertentangan dengan kecintaan kepada Allah. Ya. Baik. Jadi dia cinta kepada selain Allah dan itu bertentangan dengan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kapan dia sama dengan kecintaan kepada Allah atau lebih, maka itu masuk di dalam apa? Masuk di dalam kesyirikan. Karena dia telah menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hal tersebut. Iya. Jadi yuhibbunahum kahubbillah. Dia cinta kepada tandingan-tandingan tersebut sebagaimana kecintaannya kepada Allah. Iya. Nah, kalau sifat orang yang beriman disebutkan dalam kelanjutan ayat. Walladzina amanu apa? Asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu kecintaannya kepada Allah adalah lebih besar. Adalah lebih besar. Baik. Jadi sisi pendalilan penulis dengan membawakan ayat ini di sini, beliau ingin menjelaskan tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Iya. Bahwa siapa yang menjadikan untuk Allah tandingan dia cinta kepadanya sama dengan kecintaan kepada Allah, maka dia telah berbuat apa? Dia telah berbuat kesyirikan. Maka ini menunjukkan bahwa makna tauhid dan makna la ilaha illallah adalah mengesakan Allah dalam kecintaan yang seperti ini. Kecintaan yang mengharuskan ikhlas dalam ibadah, kecintaan yang mengharuskan ketundukan dan penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini maksud dari penulis rahimahullahu taala dengan membawakannya ayat ini di sini. Iya. Dan penulis nanti akan sebutkan ya di masail terkait dengan apa namanya pembahasan ayat ini dalam bentuk yang lain. Ya. Tapi sisi pendalilan beliau di sini, ini sudah jelas. Kecintaan yang merupakan cinta ibadah. Cinta ibadah itu cinta disertai dengan apa? Hah? Ketundukan, penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'adulli abidihi huma qutbani. Ibadah kepada Rahman adalah puncak kecintaan kepada Allah disertai dengan puncak penghinaan kepadanya. Dan ini adalah dua kutub ibadah. Itu dua kutub ibadah. Baik. Jadi ini dasarnya di dalam masalah kecintaan. Jangan sampai ada bentuk taswiyah menyerupakan, menyetarakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu selalu diingat ya. Kaum musyrikin yang berada di dalam neraka, apa sebabnya mereka berada dalam neraka? Salah satunya ucapan mereka di dalam neraka, itnusawwikum bi rabbil alamin. Ketika kami menjadikan kalian sembahan-sembahan setara dengan Allah Rabbul Alamin. Nah, jadi itu ilahnya menyetarakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi subhanallah ya, pembahasan-pembahasan tauhid itu memperjelas apa itu tauhid, apa itu kesyirikan. Nah, ini rincian-rincian membuat orang yang belajar itu teguh hatinya, dia pandai membedakan. Pandai membedakan. Iya, itu fungsinya ilmu. Ketika seorang sudah memiliki kepandaian di dalam melihat ilmu itu, dia mengerti rinciannya, nanti dia akan pandai membedakan. Dia akan pandai membedakan. Nah, ketika muncul di dalam hati kecintaan kepada selain Allah misalnya berlebihan, nah maka dia bisa memperbaiki dirinya. Dia tahu masalah pada dirinya itu apa yang harus dia perbaiki. Nah, itulah orang yang bertauhid namanya. Jelas ya? Sama dengan sebelumnya di dalam masalah ketaatan. Nah, itu akan datang nanti pembahasannya. Taat kepada ulama, taat kepada ahli ibadah dalam menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan. Kecintaan kita kepada orang yang berilmu itu jangan sampai menjatuhkan kita ke dalam apa? Ke dalam hal yang bukan hak mereka dan menjatuhkan kita ke dalam kesyirikan. Iya. Apalagi kalau diketahui misalnya bahwa ada sebagian orang yang berilmu, dia berucap sesuatu dan dia keliru di dalam hal tersebut, atau dia mengikuti hawa nafsunya di dalam hal itu misalnya, atau dia memang sengaja untuk hal itu, maka hal yang seperti ini pembahasan tauhid namanya. Iya. Pembahasan tauhid. Dan ini penting sekali manfaatnya untuk orang-orang yang bertauhid. Iya. Jadi sepanjang dia sudah tahu hak Allah di dalam sebuah perkara, dia tahu hukum syariat, dia mengerti mana yang halal, mana yang haram, dia yakin bahwa dirinya di atas jalan agama, maka dia sudah beribadah kepada Allah dengan baik. Ya, tidak perlu dia khawatir ucapan siapapun dari manusia akan hal tersebut. Maka ini dari mana-mana tauhid ya, yang apabila bagus di dalam hati, maka insya Allah ta'ala memberikan pengaruh-pengaruh yang sangat indah di dalam kehidupan. Iya. Baik. Jadi sekali lagi terkait dengan ayat yang mulia ini, ayat ini menjelaskannya bagaimana ada kaum musyrikin, keberadaan mereka menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan yang mereka seterakan tandingan itu dengan Allah dalam hal kecintaan. Sementara Allah sebutkan bahwa orang yang beriman itu ya, kecintaan mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan mereka yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini ayat terdapat di dalamnya beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama terdapat dari makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah mengesakan Allah di dalam al-mahabbah al-muqtadhiya lidzulli wal khudu'. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam kecintaan yang memberikan konsekuensi untuk menghinakan dan merendahkan diri kepada Allah. Iya. Yang kedua, terdapat bahwa kaum musyrikin mereka cinta kepada Allah. Iya. Bahkan kalau kita lihat zahir ayat cintanya besar. Tapi bersamaan dengan itu hal tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam apa? Ke dalam Islam. Kenapa tidak memasukkannya ke dalam Islam? Karena mereka mempersekutukan selain Allah di dalam hal tersebut. Kemudian yang ketiga, terdapat bahwa kesyirikan adalah apa? Adalah kezaliman. Ya, karena kalau kita lanjutkan makna ayat, walau yarul ladzina zalamu it yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul adzab, disebut zalim mereka. Iya. Baik. Jadi ini kandungan-kandungan yang terkait pada ayat. Selesai ya, empat ayat disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini.